Baik, pertanyaan pertama yaitu dari Kurniawan di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mau bertanya, bagaimana cara sholat hadiah? Dan apakah kalau saya ingin berhadiah kepada banyak orang, cukup dengan satu kali sholat atau tidak? Terima kasih. Sholat hadiah. Hadiah itu ngasih duit semua. Kasih duit hadiah. Kasih kirim beras hadiah, kirim baju yang syar'i hadiah. Sholat hadiah. Tidak ada sholat hadiah. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana mendoakan orang lain. Tapi kok berubah menjadi sholat hadiah itu tidak tahu bagaimana ceritanya. Tidak ada sholat hadiah. Yang ada adalah sholat hajat. Seperti hadis Utsman Ibn Hunayf tentang orang yang punya hajat, kemudian disuruh melakukan wudu, kemudian melakukan sholat dua rakaat, kemudian minta kepada Allah akan dikabul. Jadi kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, doakan. Mungkin dan doa itu bisa saja dimulai dengan namanya sholat, sholat hajat yang disebut sering disebut dengan sholat hajat. Anda melakukan sholat dua rakaat lalu Anda mendoakan orang tersebut yang masih hidup atau yang mati. Maka inilah namanya berdoa sesuai dengan yang ajarkan Nabi dengan melakukan sholat agar dikabul oleh Allah. Sholat dua rakaat dulu, kemudian mengucapkan hamdalah. Dari hadis Abu Dawud, mengucapkan hamdalah, sholat kepada Nabi, lalu berdoa sesuai dengan hajat kita. Kalau Anda mendoakan orang lain, ya untuk orang lain. Ini, jadi berdoa dengan melakukan sholat dua rakaat. Tapi tidak perlu diberi nama sholat hadiah. Anda melakukan sholat dua rakaat, lalu Anda mendoakan orang tersebut, selesai. Itu yang sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi SAW. Dan juga ada masuk judul besar adalah mendoakan orang dengan mendoakan atau berdoa dengan membawa dengan amal soleh. Melakukan sholat boleh. Jadi bukan sholat hadiah. Jadi sholat hajat yang seperti ajarkan Nabi, lakukan sholat dua rakaat, kemudian setelah selesai sholat Anda baca alhamdulillah, sholawat, lalu doakan orang tersebut. Itulah hadiah istimewa buat orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab.